kini ku sedang bersama. Datang orang dari muda, lape arah inyo batanyo, batanyo kaba baasi uke. Oh yupi arang si kumba. Basabar dulu rang canian ko, gunung padang lampam matoai. Si kupi kamilah bapunyo, punyo urang kampung batu ini. Oi buyong rang caniago. Pahai kabaran si kumbang, si upi layado. Kami datang ke mamina, bagi urang caniago. Oi pahai kabaran si kumbang, si upi layado. Kami datang ke mamina, bagi urang caniago. Kami kini ku tentang bahasamu, datang urang dari muda. Wah lapik arah inyo batanyo, batanyo kaba baasi upi. Oi upi, oi upi rang si kumbang. Oi buyo rang caniago.